Via Valen, Jitu Nada, Sakura Record Surabaya. Oba Ole, Aku Oba. Spesial buat semua pianisti dan Jitu Nada lovers. Dan KJNI. Oh KJN. Keluarga besar Jitu Nada Indonesia. Hati tak bisa diapus.